Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang ke-10 dari pembahasan kita mengkaji kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita telah mulai memasuki pembahasan di bab yang ke-18, bab ma jaa anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum wal ghuluw bis salihin. Bab yang menjelaskan bahwa faktor yang mengakibatkan anak Adam menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah sikap melampaui batas, sikap ekstrim terhadap orang-orang salih. Kita telah baca ayat Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kalian melampaui batas, berlaku ekstrim dalam agama kalian. Setelah kita terangkan kandungan dan makna dari ayat, kemudian penulis membawakan hadis, beberapa hadis di dalam bab ini. Kata beliau wa fi sahih di halaman 93 terjemahannya. Wa fi sahih diriwayatkan dalam sahih an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah Ta'ala. Dia dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dan mereka kaum Nabi Nuh berkata, jangan sekali-sekali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian, terutama jangan kalian meninggalkan Wad, jangan pula Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasra. Ya. Ini beberapa nama ya dari orang-orang yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Maka Ibn Abbas menafsirkan ayat ini, qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaum Nuh. Falamma halaku awha asy-syaitanu ila qaumihim an yunsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna biha al-fadha. وسموها بأسمائهم فقعدوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. Jadi Ibn Abbas menafsirkan bahwa ini adalah nama-nama orang-orang salih dari kaum Nabi Nuh. Ya, Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasra. Nasr itu adalah nama-nama orang-orang salih dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada mereka, kepada kaumnya. Iya. Jadi disebutkan tatkala orang-orang salih mereka meninggal, mereka merasa kehilangan. Maka mereka pun dibisikkan oleh syaitan agar supaya insibu ila majalisikum allati yajlisuna fiha anfaba, dirikanlah patung-patung di majelis-majelis mereka, tempat-tempat duduk mereka yang biasa mereka duduk di situ, dan beri nama dengan nama-nama mereka. Nah, ini sudah sikap melampaui batas. Jadi maksud mereka tadinya baik. Ya, mereka memasang bentuk atau patung-patung tersebut yang berbentuk orang-orang saleh itu agar supaya tiap kali ia melihatnya, mereka melihatnya, mereka teringat dengan orang-orang saleh mereka. Teringat akan wijangan-wijangan dan nasihat-nasihat mereka. Jadi itu maksud mereka asalnya. Iya. Mereka beri nama dengan nama-nama orang-orang saleh itu. Fafa'alu. Maka orang-orang itu pun melaksanakan bisikan syaitan. Iya. Walam tu'bad, dan waktu itu belum diibadahi, belum disembah. Hatta idza halaka ulaika wa nusiya al-ilmu ubidat. Begitu orang-orang di generasi itu meninggal, kemudian ilmu sudah dilupakan, maka disembahlah berhala-berhala tersebut, patung-patung tersebut. Iya. Baik. Waqala Ibnu Al-Qayyim, berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, menjelaskan kejadian ini, qala ghairu wahidin min as-salaf, berkata sejumlah dari ulama as-salaf, lamma matu akafu ala kuburihim, setelah mereka meninggal, setelah orang-orang saleh itu meninggal, akafu ala kuburihim, orang-orang pun beriktikaf di kubur mereka, beriktikaf di kubur mereka. Iktikaf itu artinya seorang berdiam di tempat tersebut, continue di tempat itu. Kalau dikatakan beriktikaf di masjid, artinya dia kurung dirinya di masjid, tidak keluar dari masjid. Iya. Jadi mereka ini beriktikaf di kubur-kubur tersebut. Thumma sawwaru tamatsilahum. Kemudian mereka mendirikan tamsil-tamsil mereka. Patung-patungnya itu tadi didirikan. Tsumma tala 'alaihimul amadu fa abaduha. Kemudian berlalulah masa yang panjang, dan akhirnya mereka pun menyembah patung-patung itu. Iya. Baik. Ini tampak di dalam riwayat Ibnu Abbas di sini, menafsirkan ayat. Dan penafsiran Ibnu Abbas ini di Sahih Al-Bukhari. Dan penafsiran sahabat terhadap ayat dengan uraian Ibn Abbas seperti ini, ini mempunyai hukum marfu. Iya, sebab Ibn Abbas tentunya menafsirkan hal ini bukan dari pendapat pribadi beliau, tapi sesuatu yang diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sekali dalam penjelasan hadis ini bagaimana kaum Nabi Nuh itu mereka jatuh di dalam kesyirikan sebabnya karena gulu berlebihan pada orang-orang salih mereka. Iya. Kecintaan mereka kepada orang salih mereka membuat mereka meletakkan patung yang mirip dengan orang salih mereka. Niatan mereka kalau dia melihat patung itu teringat dengan orang salihnya, teringat akan wijangan dan ajarannya, sehingga mereka bersemangat lagi beribadah kepada Allah. Nah, tapi yang terjadi setelah berlalu sekian waktu, orang-orang yang tadinya membangun, membuat patung itu dengan maksud hanya mengingatkan orang saleh sudah meninggal, orang-orang yang datang setelahnya tidak tahu apa maksud orang yang pertama, generasi pertama mereka memasang patung-patung itu. Dilupakan sudah tentang ilmu. Akhirnya berubahlah keadaan, patung-patung itu pun disembah. Iya, maka terdapat di dalam riwayat ini dalil yang sangat tegas sekali menunjukkan bahwa berlebihan ekstrim terhadap orang-orang salih adalah sebuah sebab yang menyebabkan manusia itu jatuh di dalam kesyirikan. Jatuh di dalam kesyirikan. Iya. Dan di dalam kisah ini terdapat beberapa pelajaran. Nah, di antara pelajaran tersebut adalah bahaya membuat patung-patung. Ya, dalam sebagian riwayat akan datang juga maknanya di hadis yang lain, larangan menggambar. Iya, disebutkan dalam bentuk suap. Tadinya hanya bentuk gambar saja yang dipajang. Apalagi kalau gambar ulama, ini lebih banyak fitnanya. Lebih banyak fitnanya. Iya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat peringatan tentang bahaya syaitan dan makarnya. Perhatikan bagaimana ia menampilkan kebatilan itu dengan hal yang mirip dengan kebenaran. Ya. Mereka membuat gambar atau patung-patung itu dengan maksud awalnya untuk mengingatkan kepada Allah, mendekatkan kepada Allah. Iya. Dan di dalam hadis ini pula terdapat peringatan tentang bahaya bid'ah dan mengada-adakan perkara baru dalam agama. Walaupun orang yang mengada-adakannya punya maksud baik. Iya. Tapi yang dilihat bukan maksud baiknya. Yang dilihat perbuatannya. Sesuai dengan tuntunan atau tidak? Iya. Orang-orang ini membuat gambar-gambar patung-patung itu maksudnya baik, mengingatkan kepada orang-orang salihnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi itu adalah perbuatan yang bid'ah, perbuatan ekstrim, akhirnya menjatuhkan di dalam kesesatan. Wallahualam. Iya. Dan di dalam hadis ini juga kaidah dasar kenapa para ulama itu menutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Ya, karena itu gambar-gambar akan datang nanti pembahasan tentang gambar. Membentuk sesuatu yang mirip dengan makhluk hidup itu adalah hal yang dilarang. Sebab bisa mengantar kepada kesyirikan. Bisa mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Iya. Dan di dalam kisah ini juga terdapat pelajaran yang sangat agung tentang pentingnya ilmu agama. Tentang pentingnya ilmu agama. Ya, orang-orang yang membuat gambar-gambar dan patung itu, ketika mereka masih hidup belum disembah gambar dan patung itu. So, mereka masih punya ilmu. Walaupun jatuh dalam kesalahan ekstrim terhadap orang saleh mereka, mereka berlaku ekstrim terhadap orang salehnya. Hanya saja dengan ilmu yang mereka miliki belum apa? Belum disembah. Begitu ilmu sudah mulai dilupakan, mulailah terjadi penyembahan terhadap berhala. Iya. Dan ini menunjukkan kepada kita semua pentingnya mempelajari ilmu agama. Pentingnya mempelajari ilmu agama. Karena itu siapa saja yang menghendaki kebaikan untuk umat ini, namun ia tidak mempunyai perhatian di dalam membimbing umat dengan ilmu agama, iya. Itu artinya hakikat sebenarnya dia tidak menghendaki kebaikan bagi umat. Kalau benar dia menghendaki kebaikan bagi umat, maka yang paling baiknya adalah mendidik mereka dengan ilmu agama. Itulah sebab kebaikannya. Iya. Karena itu tatkala ilmu agama di masa Nabi generasi pertama sangat kuat, sedikit kejelekan yang terjadi di masa itu. Tapi tatkala ilmu agama itu kurang di suatu tempat, akan banyak kejelekan pula yang terjadi di tempat tersebut. Dari kesyirikan, bid'ah, maksiat. Iya. Dan ini semua kalau terjadi adalah hal-hal yang mengundang turunnya musibah dan malapetaka. Perkara yang tidak menimbulkan ketenangan dan kesejahteraan. Tidak mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kaum muslimin dan muslimat. Karena itu perlu diketahui kadar dan nilai seorang menuntut ilmu. Dan derajat seseorang itu serta kebaikannya ditentukan dengan ilmu agama yang dia pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Iya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa meninggalnya para ulama itu adalah sebab hilangnya ilmu. Adalah sebab hilangnya ilmu agama. Iya. Karena ketika orang-orang salih mereka berada di tengah mereka, tidak pernah terjadi kesyirikan. Tidak ada sikap ekstrim. Tapi begitu orang-orang salihnya meninggal, baru terjadi kesalahan-kesalahan setelahnya. Iya. Terjadi kesalahan-kesalahan setelahnya. Karena itu kedudukan para ulama sangat penting di tengah umat. Sangat penting di tengah umat. Dibaratkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala bagaimana kedudukan para ulama itu? Beliau ibaratkan seperti manusia yang berada di dalam kegelapan. Iya. Kemudian ada lentera yang menerangi mereka. Mengajak mereka berjalan ke jalan yang lurus. Ya bisa dibayangkan kalau para ulama wafat, lentera orang ini padam. Bagaimana mereka berjalan? Apa yang akan terjadi bersama mereka? Inilah kedudukan para ulama. Iya. di tengah umat ini. Karena itu, apabila ada dari alim ulama yang berpegang dengan sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela sunnah, membela agama, iya, menyampaikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Dan kita wajib untuk merujuk kepada para ulama dalam perkara-perkara yang menimpa kaum muslimin. Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir kalau memang kalian tidak mengetahui. Iya. Dan di dalam riwayat ini juga terdapat peringatan taklid ikut-ikutan. Di mana orang ikut-ikutan ini akibatnya menjatuhkan mereka di dalam kesyirikan, syirik akbar. Dan dimaklumi syirik akbar itu mengeluarkan dari keislaman, waliyadu billah. Ini karena sekadar ikut-ikutan. Oh, saya lihat ayah-ayahku berdoa, beribadah kepada patung itu, saya juga ikut-ikutan. Iya. Itu taklid namanya, ikut-ikutan. Dan ini telah kita terangkan bahayanya dan bagaimana kehinaan orang yang ikut-ikutan di alam kubur, di hari akhirat, penyesalan yang sangat dahsyat untuk orang yang hanya sekadar ikut-ikutan saja. Iya. Baik. Dan terdapat bahwa syaitan itu sangat pandai mencari kesempatan pada kesalahan yang terjadi. Dan kalau terjadi kesalahan di tengah orang yang bertauhid, syaitan sangat pandai memanfaatkannya untuk menyesatkan mereka. Untuk menyesatkan mereka. Iya. Kemudian di dalam hadis berikutnya, kata penulis rahimahullah, wan Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atrat an-nasara ibnu Maryam innama ana 'abdun faqulu Abdullah wa rasuluhu akhrajah. Dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan. Ya, alitra itu berlebihan di dalam menyanjung, memuji. Bahkan karena berlebihannya berdusta di dalam pujiannya. Nah. La tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku, menyanjungku. Kama atratin Nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan di dalam memuji Isa putra Maryam. Iya. Kemudian Nabi menegaskan, innama ana 'abd. Kalau ada bentuk berlebih-lebihan, maka ini harus diobati. Maka Nabi mengobatinya. Kata beliau, innama ana 'abd. Sungguhnya saya hanyalah seorang hamba. Faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Katakanlah bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Iya. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umat larangan berlebihan di dalam memuji beliau. Larangan mendudukkan Nabi di atas melebihi kedudukan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk beliau. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan, sehingga mereka jatuh di dalam syirik akbar, mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah, putra Allah. Iya. Maka umat Islam diingatkan, jangan sampai berlebihan seperti itu. Sisi pendalilan berkaitan dengan bab ini tentunya sangat jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sikap ekstrem berlebihan yang berbahaya pada orang-orang Nasara. Jangan kalian umat Islam mengikuti sikap ekstrem tersebut sehingga menjatuhkan kalian ke dalam kesyirikan yang orang-orang Nasrani telah jatuh di dalamnya. Iya. Baik. Terdapat di dalam hadis ini pengharaman berlebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan ini banyak sekali ya. Di masa ini orang-orang membuat syair-syair, mengucapkan salawat-salawat, membaca kasidah-kasidah, pujian terhadap Rasulullah berlebihan di dalamnya. Iya. Di antara yang masyhur berlebihan di dalamnya adalah Qasidah Al-Busiri. Ini terkenal di Indonesia. Qasidah Al-Busiri. Di antara ucapannya yang ekstrim dia berkata tentang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fainna min judika ad-dunya wa dhurrataha wa adarratahu wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam." Dia berkata, sungguhnya dari kedermawananmu wahai Rasulullah adanya dunia dan pasangannya, maksudnya adanya langit dan dunia. Jadi itu langit dan dunia ini ada karena kedermawanan Rasulullah. Kemudian dia melanjutkan ujian yang mengandung kekafiran ini. Dia berkata, dan dari ilmumu wahai Rasulullah engkau menguasai ilmu al-lauh wal qalam. Jadi Nabi tahu semua yang terjadi. Dan ini tentunya berlebihan. Dan ini dari bentuk kesyirikan. Sebab memang di dalam Qasidah Al-Busiri berbagai warna kesyirikan di dalamnya. Dari syirik akbar. Iya. Karena boleh berlebihan di dalam menyanjung. Kewajiban kita adalah berada di sikap pertengahan. Karena itu Nabi menunjukkan jalan pertengahan di dalam menyikapi beliau. Beliau mensifatkan dirinya dengan dua sifat. Abdullahi wa rasuluhu. Hamba Allah dan Rasulnya. Dua kalimat. Hamba ini bantahan untuk mereka yang berlebihan. Ya. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang berdoa kepada Nabi, meminta hajatnya kepada Nabi. Ya. Ini berlebihan sebab dia hanya seorang hamba sama dengan manusia lainnya. Tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat, tidak pula mampu menolak bahaya. Tidak memiliki hak untuk memberi, tidak pula hak untuk menahan. Tidak ada perkara di tangannya. Sama dengan manusia lainnya. Kalau begitu, beliau tidak pantas untuk mendapatkan sesuatu dari penghambaan, dari peribadatan. Iya. Kemudian wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Kata Rasulnya, ini bantahan terhadap orang-orang yang menyepelekan kedudukan Rasulullah. Orang-orang yang menyepelekan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan al-mulhidin. Iya. Kaum munafikin. Beliau betul seorang hamba. Manusia sama dengan manusia lainnya. Hanya saja beliau adalah Rasul Allah, manusia yang dipilih untuk menjadi perantara antara makhluk dan antara Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan bagaimana nasihat Rasulullah yang sangat mendalam kepada umatnya. Iya. Sehingga beliau apabila melihat ada sesuatu yang berlebihan di kalangan para sahabat, beliau langsung menegurnya, mengingatkannya. Seperti dalam hadis ini, dan akan datang lagi hadis insyaallah, Nabi menegur sebagian sahabat yang berlebihan. Seperti dalam hadis ini langsung Nabi ingatkan, "La tutruni, jangan kalian menyanjungku, memujiku berlebihan seperti orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam." Iya. dari nasihat yang mendalam. Dan hadis ini juga menunjukkan larangan dan bahaya menyerupai orang-orang kafir. Sebab siapa yang menyerupai orang-orang Nasara dalam berlebihan mereka terhadap Isa bin Maryam, maka dia pasti akan jatuh di dalam kekufuran yang menimpa orang-orang Nasara. Baik. Jadi kesimpulan dari hadis ini bahwa dilarang berlebihan ekstrim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi terhadap selain beliau dari manusia. Terhadap Nabi saja kita tidak boleh ekstrim, apalagi terhadap selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya penulis berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal guluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu. Rasulullah bersabda, hati-hatilah dari sikap al gulu, berlebihan ekstrim. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu. Sebab sikap ekstrim itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Iya. Dalam hadis ini penegasan bahwa sebab kebinasaan pada umat-umat sebelum umat Islam adalah sikap berlebihan, sikap ekstrim. Dan ekstrim di dalam hadis ini tidak diperinci dalam amalan atau dalam perbuatan. Karena memang ya, berlaku ekstrim itu dicela pada segala hal. Pada amalan, pada perbuatan, pada orang per orang, pada benda, pada tempat, semuanya adalah hal yang dicela. Ya, adalah hal yang dilarang. Baik. Dan kalimat yang membinasakan sebelum kalian, ini kebinasaan umum ya. Mungkin kebinasaan di dunia. Dan kalau dia binasa di dunia, tentunya akan binasa pula di mana? Di akhirat. Iya. Baik, kandungan pokok penulis membawakan hadis ini di sini, beliau ingin menjelaskan bahwa akibat dari sikap ekstrim itu sangat buruk. Ia adalah sebab kebinasaan, waliyadu billah. Dan di dalam hadis ini juga kita mengambil pelajaran wajibnya seorang hamba mengambil ibrah, mengambil renungan dari apa yang menimpa umat-umat sebelum umat Islam ini. Sudah ada umat-umat sebelum kita. Iya. Dan banyak dari umat-umat sebelum kita dibinasakan oleh Allah. Dan kebinasaan mereka bukan tanpa sebab. Iya. Karena tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Ada sebabnya. Nah, di antara sebab kebinasaan mereka itu diterangkan oleh Nabi di sini adalah apa? Sikap ekstrim, berlebihan. Iya. Dan ini sebenarnya pembahasan indah untuk direnungi sebab-sebab kebinasaan umat terdahulu. Itu banyak diuraikan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebab-sebab kebinasaan mereka. Di antara sebab kebinasaan tersebut adalah perbuatan kesyirikan. Di antara sebab kebinasaan tersebut adalah perbuatan kezaliman. Iya. Dalam sebab kebinasaan tersebut adalah kemaksiatan. Melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Tidak bersyukur. Iya. Dan banyak lagi sebab-sebab kebinasaan yang lainnya. Baik. Kemudian hadis ini juga terdapat di dalamnya anjuran seorang itu berlaku adil, berlaku pertengahan. Tidak berlebihan, tidak pula menyepelekan. Iya. Tidak dikutuk kanan, tidak pula dikutuk kiri. Dia berada di mana? Berada di garis pertengahan. Nah. Kemudian Hadits ini juga menggambarkan bagaimana rasa takut Nabi kepada umatnya. Jangan sampai mereka jatuh di dalam perbuatan apa? Perbuatan ekstrim. Iya. Dan subhanallah, kekhawatiran ini terbukti. Iya. Sepanjang sejarah, dari awal kelompok atau manusia yang menyimpang dari jalan yang lurus hingga hari ini, di antara sebab pokok penyimpangan mereka adalah sikap ekstrim dalam beragama, berlebihan dalam beragama. Dan Islam memerangi hal ini. Iya. Memerangi hal ini. Tidak ada dalam Islam itu sikap ekstrim. Tidak dalam Islam sikap radikal. Ya. Tidak ada pula orang yang disebut garis keras. Dalam Islam itu yang adalah tamassuk, berpegang teguh dengan Quran dan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, itulah keadilan. Itulah rahmat dan itulah keseimbangan serta kebahagiaan untuk manusia. Iya. Hanya saja yang keliru adalah sebagian dari kaum muslimin yang kurang memahami agamanya, sehingga kadang jatuh di dalam perbuatan berlebihan, dan sebagiannya lagi jatuh di dalam perbuatan menyepelekan. Iya. Kemudian hadis berikutnya, kata beliau, wali muslimin Ali bin Mas'udin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanaffihun qalaha thalatha. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaka al-mutanaffihun, celakalah orang-orang yang mutanaffih ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, adalah orang yang berlebihan dalam ucapan dan perbuatannya. Berlebihan dalam ucapan dan perbuatannya. Iya. Baik. Ini at-tanattu'. Dan disebutkan di sini oleh Nabi, halakal mutanattu'un. Orang-orang yang tanattu', berlebihan dalam ucapan dan perbuatannya, ini telah binasa. Tiga kali diucapkan oleh Nabi. Tiga kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahayanya perbuatan tersebut. Iya. Dan ini perlu direnungi ya di dalam diri. Jangan hanya berkata saya, oh, orang-orang yang ekstrim itu binasa. Tapi dia sendiri tidak memeriksa dirinya. Mungkin sebagian orang dalam dirinya ada sifat ekstrim, harus dia perbaiki. Ada sifat menyepelekan. Ya. Harus dia benahi. Dan seorang muslim hendaknya selalu memperhatikan keadaan dirinya. Ya. Apalagi syaitan tidak pernah luput dari seorang hamba. Nah, syaitan terus berusaha bagaimana hamba ini, apalagi kalau dia sudah mengenal ilmu agama, wah itu syaitan lebih serius lagi di dalam apa? Di dalam menyesatkannya. Karena itu orang yang tersesat dari para penuntut ilmu agama lebih disenangi oleh syaitan daripada ya, ribuan orang-orang yang memang sudah tersesat dari pengikut ahlul batil, pengikut syahwat. Ya. Kalau mereka tersesat itu biasa. Gampang disesatkan oleh syaitan. Tapi begitu dia menyesatkan orang yang berilmu, ah, di sini kegembiraan syaitan yang apa? Yang paling besar. Dia sangat bergembira. Iya. Karena itu kalau ada orang yang jatuh di dalam maksiat, syaitan bergembira. Tapi kalau ada yang jatuh di dalam bid'ah, syaitan lebih bergembira lagi. Lebih bergembira lagi. Iya. Dan ini dari fikih hendaknya dipahami oleh seorang penuntut ilmu, bahwa syaitan sangat bersemangat agar supaya ia dipalingkan dari kebaikan yang ia berada di dalamnya. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan ini disebut juga oleh selainnya dan para ulama salaf, bahwa para ulama berkata, "Ma min amrin amara Allahu bihi illa wa lisyaitani fihi nabratan." Ya. Tidak ada satu perintah pun yang Allah perintah di dalamnya kecuali syaitan pasti berusaha menyesatkan manusia dari dua sudut. Ya, kalau ada perintah Allah, pasti syaitan membawakan dua hal di situ. Apakah ke sudut ekstrim atau ke sudut menyepelekan. Dan syaitan tak peduli yang mana yang dia dapat. Yang penting si hamba ini keluar dari apa? Keluar dari tuntunan. Keluar dari perintah. Iya. Karena itu kalau dia dapatkan seorang yang berilmu, yang sangat taat kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah, meninggalkan hal yang diharamkan, dia kerjakan hal yang disunnahkan, dia tinggalkan hal yang makruh. Ya. Maka syaitan pertama kali menyesatkan orang yang seperti ini, dia buka dulu perkara-perkara yang mubah. Oh, ini hal mubah, boleh, ini boleh, boleh. Lama-lama sekiranya terbiasa dengan perkara yang mubah, sudah. Mulai dimasukkan perkara yang apa? Makruh. Oh, enggak apa-apa kamu lakukan. Ini kan makruh. Makruh itu artinya afdolnya ditinggalkan. Kalau dikerjakan tidak apa-apa. Ya sekali-sekali tidak apa-apalah. Ya. Mulai dilakukan makruh sekali, dua kali, tiga kali. Akhirnya terbiasa dengan makruh. Ya. Setelah itu berpindah lagi. Oh, ini dosa. Ya, dosa kecil. Insyaallah kamu banyak istighfar nanti gugur dosa-dosa ini. Hah? Jelas ya? Oh, ini dosa kecil. Orang biasa juga melakukannya. Kamu enggak usah apa? Malu. Demikian terus sampai dia terbiasa dengan dosa, bergeliman dengan dosa, dan akhirnya akan pindah lagi kepada hal yang lebih dahsyat daripada itu. Karena itu para ulama berkata bahwa al-ma'asi baridul kufur. Maksiat-maksiat itu adalah kotak posnya kekafiran. Ya, jadi kotak pos yang mengantar kekafiran adalah apa? Adalah maksiat. Iya. Ini dari maksiat. Dia jatuh ke dalam bid'ah. Dia jatuh ke dalam bid'ah. Kalau dia sudah jatuh ke dalam bid'ah, maka ini akan lebih banyak lagi bahayanya. Ya. Karena siapa yang jatuh di dalam sebuah bid'ah, siapa yang jatuh dalam sebuah bid'ah, sebuah kesesatan, dia cenderung akan mengarah kepada kesesatan yang lainnya. Iya. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Di dalam hati mereka ada penyakit. Ditambah lagi penyakitnya. Iya. Tambah lagi penyakitnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakikir rasulat min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang durhaka kepada rasul setelah tampak jelas baginya kebenaran dan dia mengikuti jalan selain dari jalan Rasulullah, jalan kaum mukminin, dia sudah menyimpang ya. Apa yang Allah lakukan padanya? Nuwallihi ma tawalla. Kami buat dia larut di dalam kesesatannya. Yang sudah sesat dibuat larut lagi dalam kesesatan. Sehingga dia tidak sadar bahwa dirinya apa? Dirinya sesat. Iya. Inilah yang biasa didapatkan oleh ahlul batil. Oh, dia datang ke kuburan. Setelah itu masya Allah rezeki saya semakin lapang. Hah? Terasa semakin banyak kemudahan saya dapatkan. Ini istidraj. Orang-orang yang Allah lebih sesatkan lagi. Sudah sesat, ditambah lagi apa? Kesesatan. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Qul man kana fi dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakan siapa yang berada dalam kesesatan, maka Allah Ar-Rahman akan melapangkan kesesatan itu untuk dia. Iya. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Falamma zaagu azaaga Allahu qulubahum." Begitu mereka menyimpang, Allah membuat hatinya lebih menyimpang lagi. Lebih menyimpang lagi. Iya, karena itu hati-hati. dari sikap ekstrim berlebihan. Ya. Seorang hamba yang paling penting di dalam dirinya adalah dia beramal sesuai dengan tuntunan. Walaupun amalan itu sedikit, tapi sesuai dengan tuntunan itu lebih baik daripada banyak tidak sesuai dengan tuntunan. Ya. Dan inilah pentingnya seorang menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Karena itu para ulama kadang dia beramal sedikit, santai. Tapi ia berada di barisan paling depan dari hamba-hamba Allah yang saleh. Ya. Dan inilah sifat para sahabat. Yang dikatakan oleh para ulama setelah para sahabat. Mali bisayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji'u fil awwali. Bagaimana saya bisa mendapatkan gaya berjalanmu yang santai itu? Kamu berjalan pelan, tetapi tibanya paling dahulu, paling awal. Beragama begini caranya. Berusaha bagaimana caranya seorang itu berilmu dengan ilmu yang benar, sehingga dia beramal sesuai dengan tuntunan. Amalan yang sesuai dengan tuntunan ini, walaupun sedikit, tapi pahalanya lebih banyak daripada orang yang beramal susah payah, tetapi tidak di atas apa? Tidak di atas tuntunan. Karena itu dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa beliau berkata, "Wa inna iktisadan 'ala sunnah khairun min ijtihadin 'ala al-bid'ah." Sesungguhnya hemat di dalam menjalankan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi di atas bid'ah. Iya. Ini di antara hal yang penting ukuran seorang hamba di dalam beragama. Karena itu sekali lagi, sikap ekstrim, berlebihan, ya, itu adalah perkara yang tercela. Perkara yang tercela. Tidak ada dalam Islam apa yang disebut ekstrim itu. Berlebihan itu. Ya. Kalau terjadi sikap-sikap ekstrim, itu adalah kesalahan dari sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Adapun Islamnya sendiri, dia adalah agama yang penuh dengan rahmat. Agama yang berada di pertengahan, penuh dengan keadilan. Dan itu adalah sifat umat Islam. Sebagaimana firman Allah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Demikian kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Jadi kesimpulan dari seluruh ayat dan hadith-hadith yang diterangkan oleh penulis di sini, beliau ingin menegaskan bahwa sebab yang menyebabkan jatuhnya seorang itu di dalam kekufuran, di dalam kekafiran, di dalam kesyirikan, ya, di antara sebab utamanya adalah sikap berlebihan pada orang-orang salih. Ingat ini, sikap berlebihan pada orang-orang salih. Memang betul kita diperintah menghormati para ulama, kita diperintah untuk menghormati orang-orang yang salih, diperintah untuk menghargai sesama muslimin. Ya, tapi bukan artinya kita berlebihan di dalam hal tersebut. Bukan artinya kita berlebihan di dalam hal tersebut. Dan bukan pula artinya kita menyepelekan hal yang harusnya kita dudukkan pada tempatnya. Iya. Baik. Di sini di masailnya, di pembahasan-pembahasan, inti pembahasan yang disebut oleh penulis, ada beberapa hal yang indah ya, yang perlu saya ingatkan di sini. Di masalah yang pertama di halaman 50, di halaman 95, beliau berkata, "Anna man fahima hadzal bab wa babaini ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul Islam wa ra'a min qudratillah wa taqlibihi lil qulub al-ajab." Iya. Kata beliau, barang siapa yang memahami bab ini, ini bab yang ke-18 yang kita bahas, dan dua bab selanjutnya, akan datang nanti dua bab selanjutnya. Jadi siapa yang memahami bab ini dan dua bab selanjutnya, akan jelas baginya keterasingan Islam. Akan tampak jelas. Ya, kalau misalnya hari ini ada yang menerangkan kandungan dari bab ini, ya, dan bab dua bab setelahnya, ya, maka banyak dari manusia menganggap ini orang asing di dalam beragama. Beda dengan yang lainnya. Beda dengan yang lainnya. Nah, dan itulah kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di akhir zaman. Beliau berkata, "Badal Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Kata beliau dalam hadis riwayat Muslim, Islam itu dimulai dalam keadaan terasing. Iya. asing Islam awal mulanya datang. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi, dikatakan sebagai dukun, tukang sihir, orang yang membuat kedustaan dan selainnya. Para sahabat pun demikian, dimusuhi. Asing Islam ini awal mulanya. Kemudian Allah jayakan umat Islam. Dan Nabi katakan akan datang lagi suatu masa Islam akan kembali asing untuk kali keduanya. Ya. Namun di keterasingan yang kedua ini bukan keterasingan karena sedikitnya penganut Islam. Bukan karena sedikitnya umat Islam. Ya. Tapi yang asing itu apa? Orang yang berpegang dengan Islam yang benar dianggap aneh. Subhanallah. Nah, kalau orang bicara tentang tauhid seperti ini, ya, di tengah kebanyakan manusia sekarang, banyak hal yang dianggap aneh dan asing. Sebab berbeda dengan apa? Kebanyakan manusia. Padahal kita baca dari awal hingga pembahasan sekarang ini, yang kita baca hanya ayat dan hadis dari apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kandungan dari ayat dan hadis asing di tengah manusia. Ya, ini menunjukkan keterasingan Islam. Tapi di keterasingan yang kedua ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang berpegang dengan agama yang lurus. Ya. Beliau berkata, "Fatuba lil ghuraba." Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Dia berpegang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, berpegang teguh dengannya, dianggap asing oleh manusia, beruntunglah mereka. Ya. Jangan pesimis. Tapi seorang harusnya berbangga dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia bisa mengenal keislaman, bisa mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar. Iya. Dia mengenal jalan Islam yang benar. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Iya. Baik. Karena itu pada pertemuan yang terlalu saya sudah sebutkan ya bahwa seorang hamba itu perlu kepada dua hidayah. Bukan cuma satu saja. Dia perlu kepada dua hidayah. Yang pertama hidayah menuju kepada jalan. Jadi dia perlu hidayah menuju kepada jalan Islam. Begitu dia berada di atas jalan Islam, dia perlu kepada hidayah yang kedua. Yaitu hidayah agar supaya dia kokoh di atas jalan Islam. Jadi hidayah menuju kepada jalan, hidayah yang kedua, hidayah di atas jalan. Dua hidayah yang dia perlukan. Ya. Kalau dia sudah berada di atas jalan, dia perlu hidayah yang kedua. Supaya tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Jalannya lurus. Ya. Dia perlu kepada hidayah yang kedua. Dan disinilah letak pentingnya seorang itu mempelajari. Ya. Seorang itu mempelajari tentang agama. Khususnya dia mempelajari bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu adalah sumber kekokohan. Sumber keteguhan. Ya. Saya sudah sebut ya di awal pertemuan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yutsabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Orang yang beriman ini sudah kita bahasakan dengan sudah kita jelaskan dalam beberapa ayat bahwa orang yang beriman artinya adalah orang yang murni tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dikokohkan oleh Allah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di alam kubur dan ketika dia menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sumber kekokohan adalah dengan akidah yang lurus. Ya, dengan akidah yang benar. Dengan akidah yang benar. Baik. Kemudian yang kedua, ya. Dari permasalahan pembahasan yang kedua kata penulis, ma'rifatu awwali syirkin hadatsa fil ardh wa kana bi syubhatis salihin. Pengenalan awal kesyirikan yang terjadi di atas muka bumi. Sebab dimaklumi ya bahwa setelah Nabi Adam alaihi salam adalah masa Nabi Nuh. Dan disebutkan di dalam riwayat antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Ya. 10 karan. Ya. Satu masa itu satu generasi itu 100 tahun. Nah, ya sudah berlalu 100 tahun, terjadilah kesyirikan. Terjadilah kesyirikan. Dan salah satu sebabnya adalah ini. Ya. sikap berlebihan terhadap orang-orang salih. Kaitannya syubhat, ya, kerancuan di dalam mengagungkan orang-orang salih. Nah, ya, kemudian di pembahasan yang ke-8, yang lainnya saya sudah terangkannya di syarah tadi, penjelasan tadi. Yang ke-8 di halaman 56. Kata penulis, fihi syahidun lima nukila anis salaf annal bid'ah sababul kufur. Pada bab ini terdapat bukti berdasar kutipan dari ulama salaf bahwa perbuatan bid'ah adalah sebab kekufuran. Ya. Sebab kekufuran. Jadi tadinya bid'ahnya dia cuma pasang gambar-gambar, patung-patung, untuk mengingat saya. Ya. Tapi setelah itu berakhir dengan apa? Berakhir dengan kekafiran waliyadu billah. Nah, ini terjadi ya. Ya. Di tengah umat ini juga terjadi. Disebutkan di dalam buku-buku yang memuat tentang kesesatan-kesesatan yang terjadi di tengah umat ini. Jadi subhanallah ya, buku-buku karya para ulama kita itu lengkap. Tidak hanya menjelaskan akidah yang benar, ya, mereka juga menjelaskan kesyirikan itu apa. Tidak hanya menerangkan kelompok yang berada di atas jalan yang lurus, mereka terangkan juga ya, bentuk-bentuk kesesatan dari semua kelompok yang pernah ada dari masa ke masa. Nah, karena itu ada buku-buku khusus menulis tentang akar-akar kesesatan kelompok yang tersesat. Kenapa? Supaya kita jangan ikut ke dalam kesesatan mereka. Di buku-buku itu disebut bahwa bid'ah amalia yang paling pertama terjadi di tengah umat Islam itu adalah sebuah bid'ah yang terjadi di Kufah. Iya. Sebuah bid'ah yang terjadi di Kufah disaksikan oleh dua orang sahabat mulia, Abu Musa Al-Asy'ari dan Abdullah Ibnu Mas'ud. Sekelompok atau beberapa halaqah dari manusia, mereka berkumpul-kumpul di masjid. Iya. Berkumpul-kumpul di masjid. Berhalaqah-halaqah. Salah seorang dari mereka memimpin. Wahai kaum, sabbihu mi'ah. Bertasbihlah 100 kali. Bareng-bareng baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. 100 kali. Wahai kaum, bertakbir 100 kali. Sama-sama baca. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Hah? Ini disebut dalam sejarah bid'ah yang paling pertama terjadi. Ibnu Mas'ud mengingkari mereka. Beliau berkata, wahai kaum, wahai umat Islam, betapa kasihannya kalian, kata Ibnu Mas'ud. Ma asra'a halakatakum, betapa cepatnya kalian binasa. Baru saja Nabi kalian meninggal. Baju beliau belum lagi usang. Bejana-bejana beliau belum lagi pecah. Maksudnya baru beliau meninggal. Dan kalian sudah berbuat bid'ah dalam agama. Kata Ibnu Mas'ud, kalian punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, kalian punya agama lebih baik daripada agama Nabi dan para sahabatnya. Sebab ini perbuatan tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, kalian melakukannya. Kalau begitu, kalau kalian anggap perbuatan kalian benar, berarti kalian punya agama lebih baik daripada agama Nabi dan para sahabatnya. Iya. Pilihan yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, kalau tidak, berarti kalian harus mengakui kalian sedang membuka pintu kesesatan. Iya. Kemudian perhatikan, dan ini sisi pelajaran yang ingin saya ingatkan dengan membawakan kisah ini di sini. Iya. Ibnu Mas'ud berkata, saya hafal dari Nabi tentang kelompok Khawarij, dan saya berfirasat kebanyakan dari kalian ini adalah orang-orang yang dimaksud oleh Nabi. Iya. Itu firasat siapa? Ibnu Mas'ud. Rawi yang menceritakan hadis ini dari Ibnu Mas'ud berkata, saya melihat kebanyakan orang yang hadir di halaqah-halaqah itu terbunuh bersama kaum Khawarij di Nahrawan. Jadi terbukti bahwa mereka menjadi Khawarij setelah itu. Subhanallah, bayangkan bid'ahnya tadinya kecil, hanya dikir-dikir apa? Sama-sama. Ya. Tapi setelah itu akhirnya menjadi apa? Menjadi khawarij. Ya. Yang memerangi pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin. Yang kaum khawarij ini oleh Nabi disifatkan bahwa mereka adalah syarru qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek bangkai yang pernah terbunuh di bawah kolong langit. Ya. Dan Nabi sendiri berkata, lain adraktuhum laqtulannakum qatla ad. Kalau saya dapati kaum khawarij ini, saya akan perangi mereka seperti kaum ad diperangi, dibunuh. Ya. Jadi dari bid'ah kecil akhirnya menjadi apa? Menjadi besar. Akhirnya menjadi besar. Ya. Dan ini yang menjadi masalah di tengah umat kita. Bergampangan dengan penyimpangan. Bergampangan dengan hal yang keluar dari tuntunan. Ya. Kalau dia melakukan sebuah amalan, ditanya apa dalilnya? Marah ditanya apa dalilnya? Ya. Kamu baru saja lahir kemarin sore, kemudian bertanya kepada saya apa dalilnya? Ini perbuatan sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Ya. Sudah adat istiadat turun-menurun. Dan ini keliru dalam beragama. Sebab agama itu semuanya dengan apa? Dengan dalil. Ya. Kalau itu benar, pasti ada tuntunannya dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya di bab yang ke-19. Kata penulis rahimahullahu taala, bab ma jaa'a min at-taghlid fi man 'abada Allah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Iya. Bab penyebutan bahaya. Bab sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang salih. Maka bagaimana pula jika orang salih itu yang disembah? Ya. Ya, kesimpulan dalam bab ini, penulis rahimahullahu taala akan membawakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis ini berisi ancaman Nabi, ya, terhadap orang yang melakukan peribadatan kepada Allah di kuburan. Dia bukan beribadah kepada penghuni kubur. Beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Allah. Tapi dia lakukan di mana? Di kuburan atau sisi kuburan. Ya. Diancam. Diterangkan la'nat oleh Nabi. Ya. Jadi kalau beribadah kepada Allah saja di tempat yang salah, di kuburan, itu sudah dilaknat sedemikian rupa. Bagaimana pula kalau orang ini beribadah kepada siapa? Kepada penghuni kubur. Iya. Nah, di sini penulis akan membawakan hadis-hadis. Siapa yang membacanya dengan baik, ya, akan ada di dalam hatinya suatu hal yang indah dari tauhid. Ya. Kata beliau fi sahih, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Umm Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa fiha min as-suwar. Kata beliau diriwayatkan dalam as-sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Umm Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja. Ya. Tentang gereja dengan berbagai gambar yang ada di dalamnya yang beliau lihat di negeri Habasyah. Negeri Ethiopia. Ya. Kenapa Ummu Salamah berada di Habasyah? Sebab beliau dari sahabat yang berhijrah di pertama kali. Dan hijrah pertama itu bukan ke mana? Bukan ke Madinah, tapi ke mana? Ke Habasyah. Ada beberapa sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Nah, karena itu beliau melihat gereja di sana. Dan beliau melihat di dalam gereja itu ada berbagai gambar di dalamnya. Ya. Ada berbagai gambar di dalamnya. Nah, terdapat di dalam hadis ini syariat berhijrah. Ya. Kemudian yang kedua, terdapat syariat berhijrah itu boleh juga walaupun bukan ke negeri Islam, dia ke negeri yang lebih mending kejelekannya. Habasyah waktu itu bukan negeri Islam, negeri kafir juga. Tapi di Habasyah mereka bebas beragama. Bisa apa? Bisa ya, menjalankan agama mereka. Beda dengan di Mekah waktu itu. Para sahabat ditindas. Ya. Yang tidak punya kekuatan bisa dibunuh. Seperti yang terjadi pada ayah Ammar, Yasir, dan istri beliau. Jelas ya? Karena itu Nabi ya, mengizinkan para sahabat berhijrah kemana? Ke Habasyah. Iya. Baik. Dan di dalam hadis ini juga bolehnya menceritakan dari apa yang disaksikan berupa kebiasaan orang-orang kafir, kaum musyrikin, kalau memang di belakang cerita itu ingin diterangkan sebuah pelajaran. Iya. Ini sudah kita terangkan kemarin ya, bahwa kalau ingin menjelaskan pelajaran seperti dalam hadis ini, Ummu Salamah cerita gerai yang dilihat di Habasyah, agar supaya Nabi memberikan penjelasan. Iya. Adapun kalau hanya sekedar dia cerita ya, dari hasil perjalanan keliling dunia, piknik, ya, maka ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Sebab tidak diperbolehkan seorang itu bergampangan menceritakan kebatilan yang dia lihat. Kebatilan yang dia lihat. Ya. Jangan sampai orang yang tidak pernah mendengarnya, mendengar kebatilan itu berpenyakit di dalam hatinya, berbekas. Nah, dan ini penting dipahami ya. Penting untuk dipahami. Dan kadang sebagian dari di halaqah-halaqah ilmu seperti ini, kadang datang pertanyaan-pertanyaan ya, menceritakan tentang syubhat, menceritakan tentang suatu kejadian yang terjadi, dan mungkin kebanyakan orang yang hadir tidak pernah mendengarnya. Maka pertanyaan yang seperti itu tidak layak ditanyakan di depan umum. Iya. Jelas ya? Tapi kalau dia ingin bertanya, bertanya pribadi agar supaya diterangkan kebatilannya untuk dia saja yang mengetahuinya. Ada pun yang lainnya yang tidak tahu masalah tersebut dan bukan masalah yang tersebar. Iya. Maka yang seperti ini hendaknya ya, tidak diberitahukan perkara-perkara yang bisa membuat mereka ya, terjangkiti oleh kerancuan di dalam berpikir. Baik. Maka mendengar kisah Ummu Salamah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika idza mata fihim ar-rajul as-salih aw al-'abdu as-salih banaw 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar, ulaika syirarul khalqi 'inda Allah." Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda mendengar penuturan Ummu Salamah, apabila di kalangan mereka itu ya, ada seorang salih atau seorang hamba yang salih yang meninggal, maka mereka pun membangun sebuah ya, tempat ibadah, membangun sebuah masjid di atas kuburnya. Sebut masjid maksudnya tempat untuk beribadah kepada Allah. Wasawwaru tilka suwar, dan mereka menggambar gambar-gambar tersebut. Iya. Mereka menggambar gambar-gambar tersebut. Nah, apa hukum orang yang melakukan seperti ini? Kata Nabi, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Iya. Jadi ini orang dikatakan apa? Sejelek-jelek apa? Sejelek-jelek makhluk. Kata Syekh rahimahullah, fahaulai jama'u baina fitnatain, fitnatil qubur wa fitnatit tamatsil. Ya, mereka yang dihukumi sebagai sejelek-jelek makhluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini karena mereka mengumpulkan dua fitnah sekaligus. Fitnah pemujaan kuburan. Ya. Karena kuburan ini dia bangun dengan membangun tempat ibadah di atasnya. Dan fitnah membuat gambar atau membuat patung. Iya. Jelas ya? Ini dua fitnah mereka gabungkan. Sudah berlalu di bab sebelumnya tentang gambar dan patung itu, bagaimana bahayanya. Dan itu adalah bid'ah, itu adalah dosa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh jatuh dalam apa? Jatuh dalam kesyirikan. Jatuh dalam kesyirikan. Baik, itu sudah fitnah. Sekarang mereka ini membuat fitnah yang lain lagi. Orang soleh yang meninggal dibangun di atasnya tempat ibadah. Dibangun di atasnya tempat ibadah. Ya, maka ini fitnah. Jadi dia gabungkan antara dua fitnah. Fitnah pemujaan terhadap kuburan dan fitnah gambar. Membuat gambar dan apa? Patung. Hukumnya mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Maka di dalam hadis ini terdapat ya, dalil yang sangat jelas, sangat terang tentang larangan beribadah di kuburan. Dan larangan menjadikan kuburan itu sebagai tempat-tempat ibadah, sebagai masjid-masjid. Karena itu dari perbuatan orang-orang Nasara, dan orang-orang Nasara disebut di dalam hadis ini sebagai sejelek-jelek makhluk. Iya. Jadi kalau misalnya terjadi di tengah umat sekarang ini, ada sebagian dari manusia yang memasukkan kuburan di masjid. Iya. Dan menguburkan sebagian orang di dalam masjid. Maka ini mereka mirip dengan apa? Orang-orang Nasara. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, selalu memperingatkan kepada umatnya hal yang berbahaya yang bisa mengantar mereka kepada kesyirikan. Begitu Nabi mendengar penuturan Ummu Salamah tentang gereja yang di dalamnya ada gambar-gambar, langsung beliau komentari agar supaya tertutup segala pintu itu, jangan sampai ada syubhat. Ya, karena Ummu Salamah melihat gereja ada gambar-gambarnya, tertanam di dalam hatinya dianggap baik, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutupnya. Beliau terangkan bahwa mereka itu kalau meninggal di tengah mereka orang saleh atau hamba yang saleh, mereka bangun masjid di atas kuburnya. Dan mereka gambar-gambar-gambar tersebut. Nabi tegaskan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan di sini terdapat larangan menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya, terdapat larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan menjadikan kuburan itu sebagai masjid dengan beberapa bentuk. Iya. Ini perlu diperhatikan ya, supaya menjadi kaidah. Sebab di masa ini kita banyak diuji dengan fitnah kubur ini. Pengagungan terhadap kuburan. Ya. Dalam hadis ini, larangan menjadikan masjid, apa menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan akan datang lagi hadis-hadis yang menegaskan larangan menjadikan kuburan sebagai apa? Sebagai masjid. Iya. Apa makna menjadikan kuburan sebagai masjid? Maknanya salah satu dari tiga. Yang pertama, iya, dia beribadah langsung di atas kubur. Langsung beribadah di atas apa? Di atas kuburan. Iya. Baik. Yang kedua, dari menjadikan kubur sebagai masjid adalah dia beribadah menghadap kepada kubur langsung. Ingat ya, menghadap kepada kubur langsung tanpa apa? Tanpa tiang yang membatasi atau tanpa ada penghalang, pembatas. Iya. Karena ini adalah hal yang diharamkan. Tidak diperbolehkan menghadap ke kubur itu iya, dalam ibadah apapun kecuali di satu keadaan saja, di sholat jenazah. Orang yang terlambat sholat jenazah, dia belum sholat misalnya mensholati jenazah itu, jenazah sudah dikubur, dia belum sholat, dia boleh berdiri di kuburan. Ya, seakan-akan orang yang sudah dikubur ini masih berada di depannya, lalu dia mensholatinya seperti orang yang sholat jenazah. Ini hanya satu keadaan saja yang diizinkan. Jelas ya, untuk sholat jenazah. Yang lainnya tidak diperbolehkan. Siapa yang menghadap ke kubur langsung, misalnya dia sholat menghadap ke kubur langsung, batal sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah membangun masjid tempat ibadah di atas kubur itu. Iya. Di atas kubur. Iya. Dimanapun di wilayah masjid itu. Apakah di tengah, di belakang, di samping, di depan. Yang penting dia bagian dari masjid. Maka tidak boleh sholat di masjid tersebut. Tidak boleh sholat di masjid tersebut. Dan ini terjadi ya pada beberapa masjid. Tapi kebanyakan yang terjadi sekarang ini. Kalau kita di negeri kita ini. Ya biasanya kuburnya itu tidak di dalam masjid. Tapi di apa? Di pekarangan masjid. Iya. Berada di mana? Di pekarangan masjid. Kalau dia berada di pekarangan masjid, maka sholat di situ syah saja. Sebab memang tidak ada kuburan. Dan tidak juga dianggap dia sholat menghadap kubur sebab dibatasi dengan apa? Batasi dengan tembok masjid. Dibatasi dengan tembok masjid. Hanya saja sholat di sini, iya. Kalau bisa menjadi pengantar kepada kesyirikan, seorang terbiasa dengan hal tersebut, kemudian cinta kepada kuburan, maka harusnya dia mencari apa? Masjid yang lain. Tapi kalau tidak ada masjid, kecuali masjid itu, di tempatnya, maka seorang tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah. Ya, di masjid. Karena masjid ini syah melakukan sholat di situ. Dan kewajiban sholat berjamaah adalah hal yang wajib untuk ditegakkan. Baik. Itu kesimpulannya dari beberapa fatwa para ulama kita. Seputar masjid yang dibangun di mana? Ya, seputar kuburan yang di luar apa namanya bangunan masjid. Dia berada di pekarangan masjid. Baik. Kemudian perhatikan ya di akhir hadis penegasan. Orang yang melakukan hal ini dianggap sebagai sejelek-jelek makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya. Kata penulis rahimahullah. Ya di halaman 100. Kata beliau walahuma anha qalat lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma biha kashafaha fa qala wa huwa kadhalik la'natullahi ala al-yahud wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhaddiru ma sana'u wa laula dhalika ubriza qabruhu ghayra annahu khashiya ay ittakhadha masjidan akhrajah. Kata beliau diriwayatkan pula oleh keduanya. Itu diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, tatkala kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat, beliau pun menutupkan khamisah kain di atas wajahnya. Iya. Namun ketika nafasnya terasa sesak, beliau menyingkap kain itu. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Iya. Sebagai tempat ibadah. Yuhaddiru ma sana'u. Beliau memperingatkan agar menjauhi perbuatan mereka. Walau la dalika ubriza qabruhu. Andai kata bukan karena hal itu, niscaya kubur beliau akan ditampakkan. Ghaira annahu khushiya. Ya bisa dibaca khushiya, bisa dibaca khashiya. Ghaira annahu khashiya ay yattakhadha masjidan. Akan tetapi beliau itu khawatir kuburannya dijadikan sebagai masjid tempat ibadah. Akhraja. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Iya. Di dalam hadits ini terdapat bagaimana keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga umatnya di atas tauhid. Iya. Dan inilah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti jejak para nabi dan rasul sebelumnya. Di mana telah kita terangkan di awal pembahasan buku ini bahwa agama setiap nabi dan rasul sama. Yaitu menyerukan ani'budullahu wajtanibut tagut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal dakwah beliau menyeru manusia kepada tauhid. Beliau berkata, "Qul la ilaha illallah tuflihu." Wahai orang-orang Quraisy, ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian akan beruntung. 13 tahun beliau di Mekah dakwah kepada tauhid. Setelah itu beliau pindah ke Madinah. turun di Medina syariat-syariat. Salat turun di akhir masa Mekah, tapi tuntunan lengkap salat ya lebih ininya adalah di Medina. Setelah itu turun syariat-syariat yang lainnya di Medina. Ya. Ada yang mengatakan zakat juga turun di Mekah, hanya saja ukuran dan ketentuannya itu di Medina. Syariat-syariat turun, dilengkapi agama ini di Medina, dan Rasulullah masih mendakwakan tauhid. Ya, masih mendakwakan tauhid. Begitu ada pasukan yang datang, ya, beliau mendengar tentang Dhul Khulafah yang dilakukan penyembahan di situ, beliau mengirim Jarir bin Abdullah al-Bajali memimpin satu pasukan untuk menghancurkannya. Ya, penjagaan terhadap tauhid. Dan beliau tidak tenang ketika ada kesyirikan. Dan perhatikan ini di akhir hayat beliau. Ya. Sebelum beliau meninggal, beliau masih berpesan dengan makna tauhid. Semoga laknat Allah ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Beliau memperingatkan. Ya. Jangan sampai umat Islam melakukan seperti perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara, menjadikan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai masjid pula. Ya. Karena itu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditampakkan. Beliau tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin secara umum. Ya. Tapi dikubur di mana? Di rumah beliau. Ini salah satu sebabnya, dan sebab lain ada hadis dari Nabi yang mengatakan bahwa seorang nabi itu dikubur di tempat dia meninggal. Karena beliau meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau dikubur di mana? Di tempat itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya. Dikubur di rumah beliau. Iya. Tidak ditampakkan agar supaya tidak dijadikan tempat penyembahan. Iya. Kuburan Nabi yang sekarang ini seperti itu, ya, dijaga sedemikian ketatnya, masih juga orang-orang apa? Yang keliru akidahnya berdoa ke sana, apalagi kalau dibuat bebas. Ya. Maka perhatikan bagaimana penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa? Terhadap tuntunan, terhadap akidah. Beliau jaga segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Iya. Baik, mungkin ada yang bertanya di sini. Ya. Dan ini dari hal yang sering kita dengarkan. Katanya tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Sekarang Masjid Nabawi ada kuburan Nabi di situ. Hah? Kuburan Nabi di mana katanya? Di Masjid Nabawi. Ya. Kalau begitu tidak boleh sholat di Masjid Nabawi. Ya. Dan subhanallah, oleh orang-orang yang terfitnah dengan kubur ini, mereka menjadikan dalil Masjid Nabawi. Ya. Ya, kalau bangun masjid ada kuburannya. Kalau dia bangun masjid, nanti kalau saya meninggal, tolong kubur saya di depan masjid. Hah? Dia mengambil hal ini keliru di dalam memahami keadaan masjid apa? Masjid Nabawi. Perlu diketahui bahwa Nabi itu dikubur di mana? Di rumahnya atau di masjid? Hah? Di rumahnya beliau dikubur. Dan ini jelas dalam hadis-hadis. Jelas di mana? Di dalam hadis-hadis. Iya. Dan hingga hari ini pun beliau di rumahnya dikubur, bukan di masjid. Iya. Di rumahnya dikubur, bukan di masjid. Baik. Ya, kalau ada yang berdalil dengan itu, katakan bahwa iya, Nabi itu dikubur di rumahnya, bukan di masjid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, katakan bahwa Masjid Nabawi itu tidak dibangun di atas kuburan. Ya. Sebab Masjid Nabawi sudah berdiri di samping mana? Rumah Rasulullah SAW. Ketika terjadi perluasan, nah disinilah terjadi kesalahan. Di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Ya. Dan itu dia lakukan ijtihadnya sendiri. Tidak disetujui oleh para ulama. Ya, bahkan tegas Sa'id bin Musayyab mengingkarinya. Jelas ya? Dia melakukan perluasan. Tapi ketika terjadi perluasan, rumah tetap rumah. Karena ditutup dengan apa? Dengan tembok. Ya, hingga hari ini ditutup dengan tembok segitiga. Ya. Jelas ya? Yang dia ini tidak bisa seorang sholat di situ. Karena arahnya, kiblat Masjid Nabawi itu ke arah mana? ke arah selatan. Ya. Jadi temboknya segitiga. Bagian depannya itu menghadap ke selatan. Yang segitiga, yang runcingannya di segitiga itu ke arah mana? Ke arah utara. Ya. Ke arah mana? Ke arah utara, di belakang kiblat, membelakangi kiblat. Jadi orang enggak bisa sholat menghadap ke mana? Ke kubur Nabi, tidak. Ke rumah Nabi enggak bisa. Dan kalau dilihat bangunan itu terpisah antara bangunan yang merupakan rumah Nabi dan bangunan apa? Masjid. Maka sekarang ini, di kondisi yang sekarang pun, tidak bisa dikatakan bahwa kubur itu berada di mana? Di masjid. Tetap di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap berada di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau ada yang berkata bahwa Masjid Nabawi ada kuburan di dalamnya, itu orang yang tidak mengerti keadaan. Orang yang tidak mengerti keadaan. Jelas ya? Baik. Anggaplah misalnya dia masuk dalam masjid. Ya, anggap. Maka itu kita katakan kesalahan siapa yang melakukannya? Kesalahan manusia yang melakukannya. Bukan dari petunjuk Nabi hal itu. Hanya saja keutamaan sholat di Masjid Nabawi sudah ditegaskan oleh Nabi berlaku hingga hari kiamat. Ya, siapa yang sholat di masjidku, kata Nabi, itu seperti dia sholat 1000 kali di masjid di tempat lain. Kecuali di masjid apa? Di Masjidil Haram. Kecuali di Masjid Al-Haram. Iya. Jadi ini keutamaan tetap berjalan walaupun ada sebagian orang yang keliru di dalam melakukan kesalahan. Jadi sekali lagi ini ya, harus diketahui jawaban-jawaban. Iya. Tentang masalah kuburan. Sebab ini syubhat yang paling besar. Yang dipakai oleh manusia di masa ini. Kenapa? Oh, kita bikin masjid di atas kuburan. Kita mencontoh. Ya, masjid Nabi. Ya, kenapa kubahnya harus kubah hijau? Kenapa harus begini dan begini? Itu kubah hijau buatan siapa? Kubah hijau itu. Ya. Itu dari masa siapa terjadinya? Nah. Baik. Itu tidak terjadi. Di masa Nabi. Di masa para tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Nanti jauh hari baru terjadi pembentukan kubah itu. Ya itu kesalahan. Ya. Tapi pemerintah yang ada sekarang ini tidak bisa merubahnya. Ya. Tidak bisa merubahnya. Coba kalau Saudi Arabia berani merubahnya, pasti akan terjadi perang antara negara. Ya. Sebab ini bukan milik Saudi saja, Mekah dan Medina. Milik semua umat Islam di seluruh dunia. Jelas ya? Dia bikin perubahan, merubah hal tersebut akan terjadi apa? Bahaya yang sangat besar. Iya. Baik. Jadi jangan dijadikan hal tersebut sebagai dalil sesuatu yang tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai sebagian orang ya semuanya harus mesti warna hijau. Ya, jelas ya. Dan ini tidak benar yang seperti itu. Baik. Jadi kesimpulan dari hadis ini, di dalam hadis ini terdapat sisi pendalilan penulis membawakan kisah ketika Nabi sudah mendekati ajalnya masih sempat beliau berpesan. Semoga laknat Allah ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasara karena menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Terdapat di dalamnya larangan beribadah di kuburan. Walaupun kuburan itu adalah kuburan para nabi. Ya. Dan terdapat di dalamnya larangan menjadikannya sebagai masjid-masjid. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat bagaimana perhatian Rasulullah terhadap tauhid. Dan kekhawatiran beliau jangan sampai kuburnya diagungkan. Iya. Sampai jangan sampai kuburnya diagungkan. Nah, dan terdapat di dalam hadis ini juga bolehnya melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara dan melaknat perbuatan mereka membangun masjid atau membangun bangunan di atas kuburan. Nah, dan di dalam hadis ini juga penjelasan hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya. Dan di dalam hadis ini juga penjelasan bahwa Rasulullah itu manusia biasa sama dengan yang lainnya, ya, juga mengalami sakaratul maut, mengalami wafat, ya, sama dengan manusia yang lainnya. Baik, kemudian di dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, wali muslimin an Jundub ibni Abdullah annahu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Diriwayatkan oleh Muslim dari Jundub bin Abdullah. Beliau berkata, 5 malam sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, diperbaiki itu ya, bukan 5 hari, 5 malam. 5 malam sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, aku mendengar beliau bersabda. Nah, Kalau dikatakan khamsin, berarti khamsi layalin. Kalau dikatakan khamsatin, pakai tamar bunta, berarti khamsati ayyam. Begitu ya, kayak bahasa Arabnya. Iya. Jadi, kata beliau, 5 hari atau 5 malam sebelum Nabi SAW wafat, aku mendengar beliau berkata. Ya, dan 5 di sini terangkannya 5 apa sebenarnya. Tapi yang lebih dekatnya dia adalah 5 malam. Nah, beliau berkata, inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalil. Fa'inna Allah qad ittakhadani khalilan kama ittakhada Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakr khalila. Kata beliau, sungguhnya aku berlepas diri kepada Allah akan adanya seorang khalil. Ya, khalil itu apa? Kekasih. Mulia ya, diterjemah di sini. Karena memang di derajat kekasih itu, kata kekasih itu banyak dalam bahasa Arab ya. Iya. Dan derajat al-khulla itu derajat yang paling tinggi. Nah. Sungguhnya aku berlepas diri kepada Allah akan adanya seorang khalil bagiku di antara kalian. Sungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana dia telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Seandainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya ya, aku ingin menjadikan di antara umatku seorang khalil, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Kemudian Nabi berkata, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Baini anhaakum an dhalik. Kemudian Nabi berkata, ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid-masjid. Ala, perhatikanlah. Fala tattakhidul qubur masajid. Jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid-masjid. Fa'inni anhaakum an dhalik. Karena aku betul-betul melarang kalian dari perbuatan tersebut. Iya. Hadis ini jelas sekali terdapat di dalamnya larangan menjadikan kuburan itu sebagai tempat-tempat untuk dilakukan peribadatan di dalamnya. Karena itu bisa mengantar kepada kesyirikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan selainnya dari kalangan ahlul bidah. Ya, dan di dalam hadis ini juga terdapat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Beliau tutup semua pintu. Dan terdapat di dalam hadis ini juga penetapan bahwa Nabi itu, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, dua-duanya adalah khalil Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam hadis ini juga penetapan sifat cinta ya bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya yang melakukan amalan-amalan salih. Ya, sudah berlalu ayat wallahu yuhibbul mutaqirin, Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Allah cinta kepada orang yang bersabar, cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan banyak lagi dari orang-orang yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat mencintai sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, tidak serupa dengan sifat makhluk. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Sebab andai kata Rasulullah memilih seorang kekasih di antara umatnya, beliau pasti akan memilih siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil. Ya. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq nanti akan menggantikannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi pendalilannya di sini kurang kuat ya, hanya sekedar isyarat saja. Isyarat bahwa beliau akan menggantikan beliau, bahwa Abu Bakar akan menggantikan Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Iya. Kemudian kata penulis rahimahullah, faqad naha anhu wa huwa fi akhir hayati. Tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشية أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kemudian penulis menjelaskan di sini ya, halaman 102, hadis-hadis yang telah lalu. Beliau terangkan bahwa menjelang hayatnya, akhir hayatnya, sebagaimana diterangkan dalam hadis Junub, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah melarang umatnya melakukan perkara tersebut. Telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Iya. Kemudian disebutkan juga bahwa beliau di dalam keadaan sakaratul maut, beliau melaknat pelaku perbuatan tersebut. Dan juga beliau melaknat sholat. Ya. Dan sholat di sisi kuburan termasuk yang di dalam hal yang dilaknat. Wa illam yubna masjidun. Walaupun belum dibangun di atasnya masjid, kuburan itu belum dijadikan sebagai masjid tempat ibadah. Ya. Kemudian beliau memberikan kaidah umum. Ya. Atau beliau berkata, "Da itulah makna ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, dikhawatirkan." Ya. Dikhawatirkan bila kubur beliau akan dijadikan sebagai masjid tempat ibadah. Kemudian kata beliau, ya, "Bainas sahaba lam yaqulu liyabnu haula qabrihi masjidan." Para sahabat juga tidak pernah membangun masjid tempat ibadah di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi makna membangun masjid di situ, ya, adalah melakukan ibadah. Melakukan ibadah di sisi kuburan atau di atas masjid yang dibangun di atas kuburan. Jelas ya? Kemudian beliau terangkan, kullu maudhi'in yusallatihi yusamma masjidan. Setiap tempat yang dilakukan salat di dalamnya itu disebut sebagai masjid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Waj'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dan bumi ini telah dijadikan bagiku sebagai masjid dan tempat untuk bertaharah, tempat untuk bersuci. Baik. Ini ucapan dari penulis rahimahullah yang sebenarnya beliau nukil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Iya. Jadi beliau terangkan di sini tentang makna dan kaidah pokok, iya, yang menjelaskan hadis-hadis yang telah lalu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang melakukan ibadah apapun yang berkaitan langsung dengan kuburan. Apakah di atas kuburannya dia melakukan sholat, ataupun menghadap ke kuburan, atau dibangun masjid di atas kuburan tersebut. Dibangun masjid di atas kuburan tersebut. Baik, ini kandungan umumnya dari penjelasan penulis di sini. Kemudian beliau membawakan hadis yang lain. Kata beliau, "Wali Ahmad bin sanadin jayyidin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an." Ya. Kata beliau, diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang jayyid secara marfu'. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, secara marfu' itu artinya ya, dia disandarkan kepada Nabi. Artinya Ibnu Mas'ud meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti lafaz hadis yang dibawakan nanti itu berarti dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhu as-sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubur masajida." Warwahu Abu Hatimin di sahihi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara manusia yang terjelek adalah orang-orang yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan hidup, dalam keadaan masih hidup. Iya. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Jadi ada dua golongan dikatakan oleh Rasulullah di sini sebagai golongan yang terjelek, manusia yang paling jelek. Yang pertama adalah orang yang mendapati hari kiamat dan dia dalam keadaan hidup. Sebab hari kiamat itu tidak akan bangkit kecuali pada manusia yang paling jelek. Kira lagi manusia yang paling jelek daripada itu. Kalau ada yang beriman, sebelum hari kiamat dicabut rohnya. Sehingga hari kiamat itu hanya bangkit di atas apa? Makhluk yang paling jelek. Kemudian makhluk yang paling jelek yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai apa? Sebagai masjid-masjid. Iya. Maka di dalam hadis ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Larangan menjadikan masjid itu, larangan menjadikan kuburan itu sebagai masjid-masjid. Iya. Larangan sholat menghadap ke kuburan, di sekitar kuburan. Ya, sebab seluruh hal itu mengantar kepada kesyirikan. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat penegasan bahwa orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid itu dari makhluk yang paling jelek. Dari makhluk yang paling jelek. Nah, dan di dalam hadis ini peringatan dari bahaya kesyirikan seluruhnya. Walaupun seseorang itu kadang melakukannya dengan niat yang baik, dengan maksud yang baik di dalam melakukan hal tersebut. Ya. Baik, jadi kesimpulan-kesimpulan dari bab yang telah lalu diuraikan oleh penulis ya di halaman 104 hingga halaman 105. Ya. Di antara kesimpulannya adalah apa yang disebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tentang orang yang membangun masjid menyembah Allah Subhanahu wa taala di situ, di sisi kuburan orang yang salih. Maka ini tidak boleh ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun niat orang yang melakukannya adalah niat yang baik. Adalah niat yang baik. Nah, baik, sekira seluruh pembahasan yang sudah diterangkan, kesimpulan oleh penulis ini, sudah kita jelaskan di pembahasan tadi. Iya. Hanya saya di poin yang ke-11, di sini penulis rahimahullah mengingatkan. Kata beliau, di halaman 105 ya. Kata beliau, dikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin. Perkara yang beliau sebutkan pada khutbah, maksudnya pada pendahuluan pembicaraan beliau 5 hari sebelum beliau wafat, arad ala ta'ifatain allatain huma asyarru ahlul bidah, terdapat di dalamnya bantahan, sanggahan kepada dua sekte yang merupakan sekte ahlul bidah yang paling jelek. Ya. Jadi dua sekte ini disebut sebagai sekte ahlul bidah yang paling jelek. Bal akhrajahum ba'du ahlul ilm min as-sintain wa sab'ina firqah. Bahkan beberapa ulama mengeluarkan mereka dari cakupan 72 sekte. Ya. Ada di dalam hadis ya, Nabi berkata, "Wa satastariku ummati ala 73 firqah. Kulluhum fi an-nar illa wahidah." Kata beliau, "Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu." Jadi 72 golongan di neraka, satu di mana? Di sorga. Tapi Nabi menyebut semuanya, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Berarti semuanya masih dihitung apa? Umatnya. Jelasnya masih dihitung apa? Masih dihitung umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Jadi ahlul bidah yang menyimpan tersebut, walaupun dia berbuat bidah, tapi bidahnya tidak mengeluarkan dari keislaman. Bidahnya itu diancam dengan neraka, tapi tidak dikeluarkan dari apa? Dari keislaman. Hanya saja dua golongan ini, kata Syekh, sebagian para ulama tidak memasukkannya ke dalam 72 golongan. Sebab dua golongan ini dianggap golongan yang kafir. Golongan apa itu? Kata beliau, wahuma ar-rafidah wal-jahmiyah. Dua sekte ini adalah sekte rafidah dan jahmiyah. Rafidah ini orang-orang Syiah rafidah. Yang mengatakan Al-Quran itu kurang. Ya, Al-Quran yang kita punya ini, yang kita baca sekarang 30 juz kurang. Itu hanya sepertiga katanya dari Al-Quran asli milik mereka. Ya, mereka punya mushaf namanya Mushaf Al-Fatimiyah, Mushaf Fatimah namanya. Iya. Dan orang-orang Jahmiyah ini, orang-orang Syiah Rafidah ini ya, yang meyakini imam 12-nya itu kedudukannya ya, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Setara dengan Allah. Ya, antum jangan heran ya. Khomeini Semua orang tahu Khomeini. Tokoh Syiah Rafidhah di Iran yang telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Khomeini berkata di dalam bukunya Al-Hukumah Al-Islamiyah halaman 152. Kata Khomeini, "Inna li a'immatina manzilatan la yablughuha malakun muqarrab wala nabiyyun mursal." Katanya sungguhnya para imam kami ada kedudukannya, tidak pernah dicapai oleh seorang nabi, tidak pernah dicapai oleh seorang malaikat. Ya. Dan dari keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah, seluruh sahabat kafir. Kecuali Ahlul Bait dan beberapa gelintir sahabat yang tetap membela Ahlul Bait. Seperti Abu Dzar, Salman Al-Ghifari, itu yang mereka tidak kafirkan. Nah, dan dari kekafiran Syiah Rafidhah ini, mereka mengatakan bahwa sebelum hari kiamat terjadi nanti, Allah akan membangkitkan Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya, kemudian membangkitkan Abu Bakar dan Umar, lalu mereka dihukum sebelum terjadinya hari kiamat. Jelas ya? Dan dari kekafiran kelompok Syiah Rafidhah, mereka mengatakan bahwa Allah itu baru tahu sesuatu setelah terjadinya. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Yaitu akidah al-bada di kalangan siapa? Orang-orang Syiah Rafidhah. Dan banyak lagi kekafiran dari Syiah Rafidhah ini kalau dilihat dari pokok agama orang-orang Syiah itu mirip dengan agama orang-orang Yahudi. Ya. Itu kesesatan orang-orang Syiah bukan khayalan, tapi itu berada di dalam buku-buku mereka. Buku-buku mereka. Ya. Dan sebagian orang yang memuji orang Syiah sekarang ini itu adalah orang yang tidak mengerti Syiah itu siapa. Atau orang yang ditipu oleh kelompok Syiah. Sebab kelompok Syiah ini punya keyakinan taqiyah. Siapa yang berdusta dapat pahala. Ya kalau dia berdusta dapat pahala. Misalnya dia berkata, kamu Syiah Rafidhah mengatakan Al-Quran itu kurang. Oh enggak, Al-Quran kami sama. Jadi menurut mereka dusta mereka itu dapat pahala. Jelas ya? Karena itu jangan heran. Kalau orang-orang Syiah di debat, oh Al-Quran kalian kurang. Oh enggak benar itu, enggak benar. Kami juga mengatakan apa? Sama Al-Quran kita. Tapi coba bawakan buku-buku orang Syiah. Biarkan orang Syiah sendiri yang bercerita. Tentang apa? Keyakinan mereka. Di tengah buku mereka terdapat nas-nas tegas. Bahwa Al-Quran kita kurang. Al-Quran kita apa? Kurang. Jelas ya? Jadi ini kelompok Syiah Rafidhah. Dikeluarkan oleh para ulama dari Islam. Yang kedua, kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini. Mereka. Apa? Menta'til nama-nama dan sifat Allah. Ya. Kelompok Jahmiyah mereka mengingkari kekalnya surga dan neraka. Ya. Mengingkari kekalnya neraka. Kemudian kelompok Jahmiyah mengingkari bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Mereka juga orang yang menyimpan dalam pembahasan takdir. Orang yang menyimpan dalam pembahasan keimanan. Dan banyak sekali kekufuran-kekufuran yang dilakukan oleh kelompok Jahmiyah ini. Dan kelompok Jahmiyah inilah yang merupakan sebab pokok banyaknya kelompok yang menyimpan setelahnya. Dari kelompok Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Kullabiyah, Maturidiyah dan selainnya itu menyimpan ya karena terpengaruh oleh kelompok apa? Kelompok Jahmiyah. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim mensifatkan kelompok Jahmiyah di dalam dunianya, "Lidza taqassamat at-tawa'ifu qawluhu wa tawaratuhu irtadi as-sahmani wa lam yanju min qawlihi turran siwa ahli al-hadits wa syi'ati ar-rahman." Karena itu kelompok-kelompok yang menyimpang setelah Jahmiyah saling membagi pendapat Jahmiyah ya, dan saling mewarisinya seakan-akan mewarisi bagian warisan yang sangat menarik ya. Dan tidak ada dari kelompok yang menyimpang setelah Jahmiyah yang selamat ya, dari tidak menganut pemikiran Jahmiyah kecuali mereka semua punya ya, mengambil andil dari kesesatan Jahmiyah ini, kecuali satu kelompok saja yaitu kelompok Ahlul Hadith dan orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran. Maksudnya, ahli sunnah wal jamaah. Mereka saja yang selamat. Baik. Jadi ini kelompok, dua kelompok Jahmiyah. Kemudian dua kelompok yang dikatakan oleh Syekh di sini. Dari Ahlul Bidah yang paling jelek. Kelompok Rafidhah dan Jahmiyah. Kata beliau, وَبِسَبَبِ الرَّافِضَةِ حَدَثَ الشِّرْكُ وَعِبَادَةُ الْقُبُورِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ بَنَى عَلَيْهَا الْمَسَاجِدِ. Karena Rafidhah inilah, terjadi kesyirikan. Terjadi ibadah kepada kuburan. Ya. Terjadi ibadah kepada kuburan. Dan mereka adalah orang yang paling pertama membangun masjid di atas kuburan. Dan ini terbukti ya di dalam sejarah. Di negeri-negeri yang pernah berkuasa orang-orang Syiah Rafidhah di situ, banyak sekali kuburan-kuburan yang diagungkan. Iya. Bahkan orang Syiah Rafidah yang paling pertama mencetuskan agama Syiah, yaitu Abdullah bin Sabah, itu sudah hampir dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Ya, atau hampir dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi Abdullah bin Sabah, Sabain dan pengikutnya itu mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu ya, adalah Allah. Maka Ali bin Abi Thalib pun akan membakar mereka. Hanya saja Abdullah bin Sabah lari. Ya. Ya, berhasil melarikan diri dan tetaplah kelompok Syiah itu ya, apa? Mempunyai pewaris hingga hari ini. Hingga hari ini. Baik, itu sekilas ya berkaitan dengan kelompok Syiah Rafidhah. Nah, sekira cukup dulu sampai sini, waktu sudah selesai. Insyaallah taala bab berikutnya, bab yang ke-20, kita akan kaji nanti setelah salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.